Selamat malam semuanya. Terjebak tunggu, dapat salam dari ayah ibu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi merantau. Adik jangan senggama itu, mentang kakak ni pucang untu, kecil ikut ngelamar kamu, tinggal berdoa. Sampai ke surga, dunia ini hanya sementara, tinggalkan kencang kita ke KUA. Jilbab ungu, iki ana sing jilbaban ungu arah ning kene.